dan lenggoknya Pak Budi Raja. Aduhai centilnya, goyang pinggulnya menggoda jiwa. Astaga seksinya. Kamu anak istriku terbuang. Gara-gara kamu aku jadi simpang siur. Gara-gara kamu aku jadi babak belur. Hancur semua karenanya. Hei nona antri, cantik-cantik sekali. Hidung mancung tinggi senampai kalau berjalan. Aduhai, lenggang lenggoknya Mbak Putri Raja. Aduhai, centilnya, goyang pinggulnya menggoda jiwa. Astaga, seksinya. Gara-gara kamu aku jadi babak belur. Hancur semua karenanya. Hei nona antri, cantik-cantik sekali. Hidung mancung tinggi semampai kalau berjalan. Aduhai, lenggang lenggoknya Mbak Putri Raja. Aduhai centilnya.